Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Gege ya. Gara-gara anak tsunami nangaring Cilacap baik meja pingin anak kain. Ya ternyata memunculkan sebuah kasus yang menarik, Kang. Kasusnya kayak apa? Sing jelaskan aku penak banget direngok. Nah, anak kapal sekang negara Belanda. Nah ya, sekang negara Belanda. Kayak ceritanya lagi jaring, lagi ngarai iwak nangaring pantai Cilacap. Tiliki yuk kayak apa? Tukang teropong. Tukang teropong, kurang-kurang aja. Udah anak komandannya kok malah bingsung, kayak itu weh. Ngapa aku singgah, ngapa aku sih? Anak komandannya. Ngapa kondan, tengklang-tengklang kok melaku banget ya weh. Terus karena turun-turun ya salah, apa anu? Terus ngomongnya bola-bali, yang lagi nang kapal. Uli atus lah canang jero sekarang. Uli atus lah canang jero kisik. Para murungnya barang sikilnya kepangan hiu kayak gue mbak. Pedang sangan lah dari sikil siji. Ngomong kalau komandannya mandan si sopan sendiri jajal. Ngomong kalau jenderalnya mandan diasur sendiri. Diatur sendiri bahasanya kayak gue. Ada sekerpet dewek kayak gue. Kue ling apa kue? Duh, nyolain teropong nyong lo. Teropong apa? Lah ya teropong ya, mbok nangarep anak gunung es. Apa mbok nangarep anak kapal liane. Apa mbok nangarep anak tsunami ya napa ya gue lo. Kan tadi ngerti ya gara tukang teropong eh. Oke, nyong ngerti gawaanmu ke pancen kayak gue dari tukang teropong. Tapi teropongnya nangen dek. Hah? Kayak teropongnya kena ngarep kaya. Kemudian tingkring nangguli gue kayak gue sih napa kue. Jauh-jauhnya kaya-kaya lu kapalin ini. Mau apa kemudian kue? Udah. Rong dina nyong dan oratus dan. Nyong rong dina rong pengi oratus. Nyong kepengen atus. Leren sedelah jam teropong banyak kaya lah. Lah kue harap atus harap ngapa? Harap lencer paling kandung adun. Kue seorang satu-satusan. Atusianak. Terus atus. Karena teropong mana yang ngarep mana? Teropong baik. Singin teropong ketemunya ya banyu. Singin teropong ya ketemunya banyu. Ngesuk ya banyu. Apa nih jane? Kenapa pada dos apa namun lagi pada pacaran dah? Tenggur. Terus sampingan kayak gue kena gue hiburan. Dan teropong hari banyu baik ketemunya gue apa? Tapi dulu. Kayan-kayan ini nengar pernah kapal apa ya? Ini jaraknya kok dari 15 km dok. Aduh. Kembasan lu tabrakan. Aduh. Dan komandan, kandani dan. Ya kapal lu tabrakan, cepetan ini dan. Hei, anak apa ya ngorong-ngorong aja ya. Orang patut jadi kurung tangga aja ngorong-ngorong aja nyejal. Wah, tangganya siapa dan? Mata melek senin mata nih ya dan, kena kandani ke? Orang jenderalnya kok kayak gue. Jenderal di dewek iki. Duh, adine dewek kan ngumah, nandur kapal kaya nyong jenderale kowe nyong. Nyong jenderale kowe nyong pimpinane iki. Kampleng malah. Wah, nyong ditampleng biungmu tepat ini nyong dan. Duh, biungmu ya wong dek kakang abek. Wah, iya tinggal. Tapi jenderal kandane ya dan komandan iki kandane ge. Anu, nyong kan teropong iki ya. Kayane nang arep jarak sekitar 15 km kaya ya. Anak kapal lho dan kepriwe dan. Sis, sing bener kowe aja. Ngarang kue. Duh, nyong orang ngarang dan temenan. Gaya nyong orang ngatu suara. Tiliki dewek kayak teropong kayak. Nang jarak 15 km pas nang ngarepet dewek kue jana anak kapal dan. Nang tiliki dewek kayak priwege. Terus ini aja jel tak. Ini kan anak nyong. Iya apa ya? Aduh, kayak mbak seru kapalnya dari tabrakan. Aduh, kepriwege. 15 km maning kayak masalah kayak. Deh, kayak bendahan komandan, situ suruh saya panik. Gagian baik ya, kayak perintah-perintah kon minggir kan ngecal. Kayak kapal ngarep, segera diperintahkan kon minggir. Kon belok kan, ada kasih tabrakan, cepetan dan komandan. Kayak gue ya. Kayak gue bendahan kan, ditelepon baik ngecal. Tapi dia ngejik-jik, gue sing pernah tanyong gue ya. Gue siapa sih gue ya? Gondeng satu, gondeng dua, gondeng tiga. Break. Gaya pria masa kini. Utuh dingke, lengan rambut ya. Wah, ya break. Gondeng satu, gondeng tiga nyambung, ganti bentuk ganti. Ke kapal Kang Belanda ke. Ke nyong jenderal ke. Jenderal kapal Belanda. Informasi terakhir, ke kapal Lirika ke jan tepat banget nangar kapal nyong. Dengan jarak 15 km. Sama-sama dengan kecepatan tinggi. Jadi tulung, tulung, tulung gondeng. Segera belokkan kapal Anda 15 derajat ke arah simpang selatan. Kating, kating, kating, kating satu, kating dua, kating tiga. Ini suara bong apa suara ketek ya? Ini suara bong ya? Jenderal kapal Belanda. Ini segagian kapalku ini beloknya 15 derajat, mari selatan. Ini masalahnya kapal ini ke orang beloknya ya. Dan ini mulas kilometer maning. Jelas ya kapal ada tabrakan ya, jelas ya. Gagian tinggi nak, menggok 15 derajat. Kating satu, kating dua, ganti. Nyora budek mas, nun sewu ya. Ini kan perintah penantang gelutri aja nih ya. Gondeng satu, gondeng tiga, ganti. Cangkame mas, menen sopas ini gesal. Ini kapalnya kapal Belanda ini ya. Ini dilengkapi karo bom. Karo peluru kendali. Bukrika kepengen tinggi kapalnya ini kapal terbesar di dunia ini. Jadi nanyo terperingatkan ya. Rika kapalnya segera dipindah 15 derajat ke simpang selatan. Nekora singajur kapal Rika. Kapal Rika ku seupil mau ke kapalnya nyodeleng ke, diteropong ke, gede banget ke. Perintah dialihkan, perintah dibalikan. Lebih baik kapal Rika ku yang dibeloknya 15 derajat maring simpang selatan. Cepetan. Gondeng, gondeng, gondeng, ganti. Lululul, ke prive, mau diperintah malah berantar ke Jan. Wis, cepetan, kapal Rika sing pindah. Kapal Rika sing geser. Kapal Erika sih belok 15 derajat, cepetan. Suwen banget lo, perintah lo. Kating, kating, kating. Wong Belanda. Mandan melek sending mulanya matanya ya. Mandan di jembreng sending matanya gue. Gue teropong kapal Erika diganti. Aja harus sedotan banyak gue ya. Itu rasa salah, gue ngeker. Anak wong ngomong diri ngonor sih ya. Geser, belok 15 derajat, cepetan. Kating, kating, kating. Weh, Belanda. Tahu gue ya. Kie kianu mercu suar. Kianu mercu suar. Nanu sakabangan. Orang jadi pindah. Tinggal sih pindah. Tahu banget kan yakin. Kianu mercu suar. Kepala anu arti tabrak baik. Kan pindah maning. Muntah kemar sepeja. Kie kianu mercu suar. Nanu sakabangan. Kianu mercu suar ya. Udah kapal. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.